alun-alun ombak mengalir ke pantai senda gurau. Dirasa gitar berbunyi riang gembira jauh malam dari petang beribu bintang. Jadi senang.